unine patentong aku ralupot ko jenengmu. Aku ngadem-ngadem atimu bakoh mempertahankanmu. Gusti, kula pun manut dalane mung jenengan sing ngatur critane. Sing jelas aku mikir ke depane, apa bakal hubungan satru sateruse. Tolong percaya aku sayang awamu, buktine sampean lirik liyane. Sumpah rakoyo sing mbok pikir sama iki cek isopku menang ngateni awakmu. Sepurane yen pancen salah, sepurane yen aku neng uripmu mung masalah rangkulan aku. Iki kurmong salah pahamku. Cemburu Gusti, kula pun manut dalane mung jenengan sing ngatur critane. Sing jelas aku mikir ke depane, apa bakal hubungan sabru saterusé. Tolong percaya aku sayang awamu, buktine sampean lirik liyane. Teni awakmu sepurane yen pancen salah, sepurane yen aku neng uripmu mung masalah rangkulan aku. Iki kurmong salah pahamku. Unine paten tongoku raluput ko jenengmu.